Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimakumullah. InsyaAllah pada sore hari ini kita buka pelajaran baru, pelajaran ke-11, Ad-Darsu Al-Hadiya Ashar, pelajaran ke-11. Baik. Nah, diawali dengan sebuah deskripsi tentang rumah, ya, tentang rumah saya. Ya. Ya, judul dari tulisan ini adalah Baiti, ya, rumah saya. Baiti ini adalah susunan dua kata, ya, baitun dan kata ganti saya, baiti, ya, rumah saya. Hadza baiti, ini adalah rumah saya. Baiti amamal masjidi, ya, kata amam selalu, ya, huruf terakhirnya di fathah, ya, seperti ma'a, seperti apa lagi, inda, seperti apa lagi, tahta, ya. Baik, itu kata-kata yang menunjukkan posisi, ya. Baik, dia disandarkan kepada yang lain dan dia sendiri berakhiran dengan huruf yang berharokat apa, fathah, ya. Baiti amamal masjidi, kata yang setelah amama selalu kasroh karena dia posisinya adalah apa, mudhaf ilaih. Amam mudhaf, kata yang bersandar, ya. Al-masjidi itulah sandarannya, ya. Mudhaf ilaih, ya, di kasrah. Ya, seperti yang telah kita ketahui kaidahnya, ya, aturannya demikian. Baiti jamilun, ya. Rumah saya bagus, alhamdulillah. Nah, rumah saya indah. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. Nah, coba diartikan. Fihi hadiqatun saghiratun. Apa? Fihi. Fihi ini dua kata, fi dan kata ganti ya, ya. Fihi apa artinya? Di dalamnya. Ya. Baik, kata ganti ini menggantikan apa? Rumah. Ya, rumah saya. Di dalamnya, ya, dalam rumah saya, hadiqatun saghiratun, terdapat sebuah taman yang apa, mungil, ya, taman yang kecil, ya, sebuah taman yang kecil. Baik, dalam rumah ada hadiqah, ada tamannya. Hadhihi ghurfati, inilah kamar saya. Fiha, nah, kalau tadi fihi, ya, fihi, karena baitun jenis apa? Mudzakkar, ya. Hadhihi ghurfati, inilah kamar saya. Fiha, nah, bukan fihi lagi, karena ghurfati adalah susunan dua kata, ghurfatun dan kata ganti saya, ghurfati, yang di penulisan ghurfah itu dengan tak marbutah, ghurfatun tak marbutah. Ayo, kalau sudah disandarkan memang tidak akan apa, tampak mana yang aslinya tak marbutah dan mana yang bukan, ya. Baiti, ghurfati kan sama-sama akhirnya apa, tak. Nah, tapi saat tidak bersandar akan tampak mana yang mudzakkar, mana yang tidak. ghurfati, ya, ini apa? Mu'annath, fiha, di dalamnya, ya. Inilah kamar saya, fiha, di dalamnya ada apa? Nafidhatun kabiratun, ada jendela yang besar, ya. Baik. Wa mirwahatun jamilatun, dan terdapat pula mirwahatun, ya. Baik. Mirwahatun apa ini? Iya, ya, pengatur angin, ya. Mirwahah, kipas angin. Baik. Jadi kata-kata yang modelnya seperti ini biasanya menunjukkan alat, ya. Misalkan apa? Miftahun, ada mim kasroh. Miftahun, alat pembuka, ya. Apalagi coba? Hah? Yang semacam itu apa? Nah, miftahun, apa lagi, ya? Mikwatun, apa? Mikwatun apa? Alat untuk menyetrika. Berasal dari kata kawayakwi, ya. Ini menyetrika, menggosok dengan benda panas, ya. Mikwatun, alatnya. Mirwahatun, ya. Berasal dari kata apa? Rih atau riyah, angin, ya. Alat untuk mengatur angin, ya, mengarahkan angin. Mirwahah, ya. Baik, sehingga yang seperti ini biasanya memudahkan kita mengingat-ingat, ya. Baik. Sapu misalkan, miknasatun, ya. Miknasatun belum memang, ya. Alat untuk menyapu. Nah, perbuatan menyapu, kana saya knisu, alatnya miknasatun. Jadi memang nah, kata-kata ini berkaitan dengan nah, asal yakni bentukan asalnya, ya, sangat mempengaruhi nah, kata-kata turunannya. Nah, barakallahu fiik. Fiha, di dalamnya terdapat apa? Nafidatun kabiratun, ada jendela besar dan juga ada kipas angin yang bagus, ya. Jadi kata fi belum tentu apa? Belum tentu sesuatu yang setelahnya itu apa? Atau yang diterangkan posisinya itu belum tentu di dalam, ya, terlingkupi, ya. Fiha nafidatun, apakah berarti ada jendela di dalam kamar? Nah, tidak. Ya, jendelanya di mana? Di temboknya, ya. Bukan jendela belum terpasang kemudian diposisikan di dalam kamar, tidak. Fiha yakni pada rumah, pada kamar saya ada apa? Ada jendela yang besar dan juga terdapat apa? Pas angin yang bagus. Nah, sambil dibayangkan, ya, ada rumah bagus di depan masjid, ya, di dalamnya ada taman kecil. Nah, ini kamar saya, ya, kamar tersebut ada jendela besar, ya, jendelanya besar, tapi masih butuh kipas angin. Ya. Hadza sariri, ini dipan saya. Berarti ini orang yang sedang mendeskripsikan kamarnya itu di dalam kamar masih, ya. Menunjukkan apa? Dekatnya posisi dia dengan sarir. Hadza sariri, inilah dipan saya. Wa hadza kursiyyi. Nah. Jadi semuanya disandarkan kepada kata ganti saya. Hadza sariri, ini dipan saya. Wa hadza, dan ini kursiyyi, bukan kursiyun, ya. Kursi saya, coba lihat ya-nya dua, kan, ya-nya dua, setelah sin ada ya lagi. Ya yang pertama itu kursi, ya, miliknya kursi. Ya yang kedua itu kata gantinya kursi. Nah. Wa hadza maktabi, dan ini meja saya. Ya. Di dalam rumah itu, dalam kamar itu ada meja, ada kursi, ada dipan, ya. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi. Nah, apa sa'ati? Jam tangan saya. Baik. Mu'annath atau mudhakar? Mu'annath. Sa'atun. Tulisannya dengan apa? Tak marbutah. Sa'ati, jam tangan saya. Wa qalami, dan pulpen saya. Wa kitabi, dan kitab saya. Ya. Ya, demikian penyebutan kata-kata yang beriringan dan ini dengan menggunakan huruf apa? Huruf wawu, ya. Baik. Jam saya dan pulpen saya dan kitab saya. Nah, tapi kalau mengartikan cukup dengan tanda baca koma saja. Jam tangan saya, koma. Pulpen saya, koma. Terus buku saya, koma. Ya, atau dan buku saya alal maktabi, di atas meja. Baik. Nah, perhatikan alal maktabi. Bandingkan dengan wa hadza maktabi. Nah, kalau yang tadi wa hadza maktabi, dan ini adalah meja saya. Nah, ini dua kata, maktabi apa? Meja saya. Baik. Jadi baknya panjang. Hadza maktabi, ini meja saya. Adapun yang ini, jam tangan saya, koma. Pena saya, koma. Dan kitab saya berada di atas meja. Ya. Jadi saat kita melafalkan pun hati-hati. Jangan kita panjangkan baknya. Alal maktabi, ya, bukan alal maktabi, ya, jangan. Karena memang tidak bersandar kepada huruf ya. Jadi di atas meja ada apa saja? Ada jam, ada pena, dan ada buku. Ada kitab. Wa haqibati tahtal maktabi. Dan tas saya, ya, adapun tas saya, tahtal maktabi, di bawah. Ya. Tahta juga huruf ta-nya selalu fathah. Nah, baik, sepanjang yang saya ketahui, ya, belum ada ta yang apa bersandar kepada kata yang lain selain ya, mutakallim berharokat dhammah atau fathah, ya. Tahta selalu fathah. Baik, di bawah meja ada tas saya. Nafidhatu ghurfati maftuhatun. Nah, nafidhatu, kenapa tidak ditanwin? Karena dia masih bersandar kepada kata ghurfah, ya. Baik, nafidhatu ghurfati, jendela kamar saya. Nah, di sini terjadi dua kali penyandaran, ya. Yang pertama nafidatun, bersandar kepada apa? Ghurfah, kepada ghurfatun. Lalu ghurfatun bersandar kepada kata ganti ya. Ya, nafidatu ghurfati, jendelanya kamar, kamarnya saya, ya. Jendela kamarnya saya terbuka, maftuhatun terbuka. Apa yang terbuka? Jendelanya. Nah, taib. Nafidhatu urfati maftuhatun. Baik, barakallahu fiik. Coba dibaca terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan deskripsi berikutnya. Tafadhalu. sama-sama. Hadza hadza baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadiqatun saghiratun, hadhihi ghurfati, fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun, hadha sariri wa hadha kursiyyi wa hadha maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, wa haqibati tahtal maktabi, nafidhatu ghurfati maftuhatun. Baik, coba silakan diulangi. Ana dengarkan coba. Silakan diulang lagi. Hada baiti dari Abu Muhammad sampai Ahmadin. Kondol berlima sama-sama. Sama-sama dulu. Hada. Berikutnya fadalu yang 6 dari awal hada baiti fadalu. Coba dibaca, Mas. Qira'. Ya. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi hadiq. Fihi hadiq. Coba dianu, cepolkan mungkin belum pol. Anunya, klik, sudah klik belum? Sudah pol kliknya. Enggak nyala. Fiha nafidhatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi, tanya panjang, wa kitabi alal maktabi, wa haqibati tahta tahtal maktabi. Nafidatu nafidatu ghurfati maftuhatun. Maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Fadal. Masiwan. Hadza baiti baiti amamal masjidi. Baiti jamilun fihi hadiqatun shaghiratun. Hadihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hadha sariri wa hadha kursiyi. Kursiyi. Wa hadha kursiyi wa hadha maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Pendek tanya. Tahtal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Iya, barakallahu fiik. Hadza baiti. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Fihi fihi hatiqatun fihi hatiqatun sawirun. Hadihi ghurfati fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilun. Jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyi wa hada maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi alal, wa kitabi panjang. Wa kitabi alal maktabi. Wa haqibati tahtal maktabi. Nafidatu ghurfati. Ghurfanya di dhamma. Ghurfati. Nafidatu ghurfati maftuhati. Maftuhatun. Ya. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Asarin. Oh ya. Abas. Apa? Pelan-pelan. Hadza amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilu. Fihi atau fiha? Fihi. Ya. Hati kotun sohirotun. Ya. Hadihi hurfati. Fiha nafa. Nafidatun kabirotun. Wama. Wamir. Wamir. Fahatun jamilatun. Naam. Hadza sariri wa hadza kursiyi wa hadza maktabi. Sa'ati wa qalami wa kitabi. Wa kitabi. Wa kitabi alal maktabi. Wa ha nafidatu. Wahakibati tahta maktabi. Naam. Tahtal maktabi. Naam. Nafidatun ghurfati. Ghurfati. Mawa. Maftuhatun. Ahsan, ya, maftuhatun. Baik. Barakallahu fiik. Naam. Hada baiti, baiti amamal masjidi, baiti jamilun, fihi hadiqatun sahiratun. Hadihi hurfati, fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Hada sariri wa hada kursiyyi wa hada maktabi, sa'ati wa qalami wa kitabi 'alal maktabi, wa hakibati tahtal maktabi. Nafidatu hurfati maftuhatun. Baik, barakallahu fiik. Coba ditutup dulu sebelum kita lanjutkan. Baik. Diikuti seperti yang nama yang saya bacakan ya. Hadza baiti, ikuti. Hadza baiti. Lagi. Baiti amamal masjidi. Baiti amamal masjidi. Lagi. Baiti amamal masjidi. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Lagi. Baiti jamilun. Fihi hadiqatun saghiratun. فيه حديقة صغيرة. هذه غرفتي. هذه غرفتي. فيها نافذة كبيرة. فيها نافذة كبيرة. ومروحة جميلة. ومروحة جميلة. هذا سريري. وهذا كرسي. وهذا مكتبي. لكي. هذا سريري. وهذا كرسي. وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. ulangi. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب. وحقيبتي تحت المكتب. وحقيبتي تحت المكتب. Jendela kamar saya terbuka. Apa bahasa Arabnya? Nafidhatu urfati maftuhatun. Maftuhatun. Ya. Baik. Ini rumahku. Apa? Rumahku di depan masjid. Rumahku bagus. Jamilun. Baiti jamilun. Di dalamnya ada taman kecil. Hadiqatun saghiratun. Inilah kamarku. Hah? hadhihi hurfati, sudah ada penyandaran ke ya. Hadhihi hurfati, di dalamnya terdapat apa? Jendela besar. Fihi, fiha atau fiha? Fiha, betul. Fiha nafidatun kabiratun, dan kipas angin bagus. Wa mir wahatun jamilatun. Ya. Ini dipan saya. Hada, hada atau hadihi, hada. Dan ini kursi saya. Dan ini meja saya. Jam tangan saya dan pena saya dan buku saya. Pakai wa, wa kitabi, di atas meja, alal maktabi, dan tas saya di bawah meja. Wa haqibati tahtal maktabi. Nah, baik, tadi jendela kamar saya terbuka. Nafidhatu urfati maftuhatun. Baik, kita buka lagi. Nah, hadihi urfatu akhi, inilah atau ini adalah kamar saudaraku. Ya. Ini berapa kali penyandaran urfatu akhi? Dua kali. Ya. Pertama, urfatun disandarkan kepada akh. Ya. Kemudian akh, kata akhun disandarkan kepada kata ganti ya. Urfatu akhi. Ya. Akhi apa? Saudara saya. Urfatu akhi. Ini urfatu akhi, ini adalah urfah kamar saudara saya. Watilka urfatu ukhti, dan itu ya, agak jauh, kamar saudari saya, kamar saudara perempuan saya. Urfatu akhi kabiratun, ya, kamar saudara saya gabiratun, besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun, dan kamar saudara perempuan, saudari saya, kecil. Baik. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ya. Kamar saudara saya persis di depan kamar saya. Wa ghurfatu ukhti, dan kamar saudari saya, amamal matbakhi, di depan matbakh. Apa matbakh ya? Masih ingat? Dapur. Nah. Baik. Tergambar. Jadi ada dua kamar lagi. Ada kamar saudara saya, ya, besar atau kecil? Besar, ya. Dan ada kamar saudari saya, ya. Kamar saudara saya di depan kamar saya. Sedangkan kamar saudari saya di depan dapur. Nah. Li akhun wahidun. Ya. Li akhun wahidun. Ya. Apa artinya? Li akhun wahidun. Masih ingat? Milik saya saudara satu. Nah. Mengartikannya jangan sepegal-penggal. Saya punya seorang saudara. Begitu ya. Saya punya seorang saudara laki-laki yang bernama Usamah. Jadi mengungkapkan saya punya ya, tadi dengan li akhun wahidun, saya punya seorang saudara laki-laki, itu namanya Usamah. Nah, jadi tadi yang digambarkan kamarnya Usamah tadi, yang besar yang di depan kamar saya ya. Wali ukhtun wahidatun, ya. Dan saya punya saudara perempuan, ya, satu orang, atau saya punya seorang saudari. Ismuha, ya, namanya Su'ad, ya. Su'ad ya, nama wanita, ya. Baik, Su'adun. Su'ad. Nah. Kalau laki-laki apa biasanya? Sa'id, apa lagi? Sa'dun, ya. Sa'idun, apa lagi? Sa'dun atau Sa'ad. Apa lagi? Sa'ud, ini laki-laki. Kalau ini Su'ad, di sini perempuan, ya. Su'ad. Su'ad, ya. Laki-laki. Su'ad, ya. Ini Su'ad. Ra'id. Su'ad. Yang itu. Jadi huruf-huruf pokoknya sama. Sa'id, Sa'dun, ya, Sa'ud, Su'ad. Sama kan? Baik. Sa'adah. Baik. Sa'idah. Huruf pokoknya sama. Itu apa? Sin, Ain, dan Dal. Ya. Tapi ada yang untuk laki-laki seperti Sa'id, Sa'dun, ya. Kemudian apa? Sa'ud atau Su'ud, ya. Sa'ud atau Su'ud. Kemudian ini yang perempuan di Su'adun, Sa'idatun, ya, Sa'adah. Baik. Al-muhim di sini, ya, nama saudari saya adalah Su'ad. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ada satu lagi, satu kamar lagi besar yang dihuni, ditempati oleh ayah dan ibuku. Abi wa ummi, ya, bapak saya dan ibu saya, fi tilkal ghurfatil kabirati, di itu kamar besar. Jadi kamar besar yang itu, ya. Fi tilkal ghurfatil kabirati. Nah. Jadi ada kamar lagi. Ini bukan kamarnya Usamah, bukan. Kamar Usamah memang besar, tapi bukan ini. Di sana ada lagi kamar tilka, ya. Agak jauh, ya. Baik, yang dekat dengan kamar saya ini kamarnya Usamah ini. Ya. Baik. Ana uhibbu abi wa ummi. Ya, saya mencintai bapak saya dan ibu saya. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Demikian pula, ya, saya mencintai saudaraku dan saudariku. Mencintai Usamah dan Usaid. Baik. Coba kita baca, atau nah, siapkan dulu. Disiapkan. Baik. Kalimat-kalimatnya atau kata-kata yang terlibat dalam bacaan ini hampir semua sudah kita lewati, ya. Hampir semua sudah kita lewati. Tidak ada kata yang baru. Insyaallah mudah. Baik, silakan dibaca. Dari hadihi ghurfatu akhi. Faddalu. Hadihi ghurfatu akhi. Watilka ghurfatu ukhti. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amamal matbakhi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, coba diulangi bersama, silakan. Ana menyimak. Tafadhalu. Hadhihi. Thank you. Ya. Baik. Ya, tinggal lebih konsen kepada huruf terakhirnya, ya. Dhammah atau kasrah, ya. Baik. Kalau setelahnya ada ya sukun, ya pasti kasrah, ya. Hurufati, ya. Tapi kalau enggak ada ya hurufatu. Nah. Fadal. Ah. Baca. Hadihi hurfatu akhi wa tilka hurfatu ukhti. Hurfatu akhi kabiratun wa hurfatu akhi saghiratun. Wa hurfatu ukhti saghiratun. Hurfatu akhi amama hurfati wa hurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adun. Apa tanwin? Su'adu, anak perempuan. Su'ad. Ya. Wali ukhtu wahidatun ismuha Su'adu. Ya. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ya. Hasan. Fadal Abizas. Hadihi hurfatu akhi watilka hurfatu ukhti. Hurfatu akhi kabirotun wa hurfatu ukhti shohirotun. Hurfatu akhi amama hurfati wa hurfatu akhi amama ukhti. Wa hurfatu ukhti amama matbahi. Li ahun wahidun usam ismuhu usamatu. Yeah. Wali ukhtu wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilka hurfatil kabiroti. Ana uhibbu abi wa umi wa uhibbu akhi wa ukhti. Ahsan barakallahu fiik. Fadal Mas Agus. Fadal. Sariawan ya, fadal. Hadhihi hurfatu akhi wa tilka hurfatu ukhti. Hurfatu akhi kabiratun wa hurfatu ukhti shahiratun. Hurfatu akhi amama hurfati wa hurfatu ukhti amama al-matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi wa uhibbu akhi wa ukhti. Barakallahu fik. Fadal. Akhiran. Hadihi hurfatu akhi wa tilkal hurfatu ukhti. Hurfatu akhi wa kabiratun wa hurfatu ukhti shahiratun. Hurfatu akhi amama hurfati wa hurfatu ukhti amamal matbahi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu, wa li ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Abi wa ummi fi tilkal hurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi, wa uhibbu ahi wa ukhti. Baik. Coba ditutup bukunya. Ya. Silakan disimak dan diikuti. Hadhihi ghurfatu akhi. Nah, apa artinya? Ini kamar saudaraku. Wa tilka ghurfatu ukhti. Dan itu kamar saudariku. Ghurfatu akhi kabiratun. Ghurfatu akhi kabiratun. Kamar saudara saya besar. Wa ghurfatu ukhti saghiratun. Dan kamar saudari saya kecil. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Anda ulang lagi. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Amama ghurfati. Artinya kamar saudara saya di depan kamar saya. Wa ghurfatu ukhti amamal matbahi. Amamal matbahi. Dan kamar saudari saya di depan dapur. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Ulangi. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Tafadhal. Artinya saya punya saudara laki-laki namanya Usama. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Coba ulangi. Wali. Su'ad. Fu'al. Su'ad. Ya. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ulangi. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Ana uhibbu abi wa ummi. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Nah, cukup sampai sini dulu. Latihan membaca, mendengar, mengulang. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alamin.